Assalamualaikum buat semuanya. Mau ngasih tahu ini, Sule punya lagu baru katanya, tapi nggak boleh didengarkan. Aduh, aneh Sule mah, betul tidak? Yo ma. Bajing kacap itu bulu pare seseket tajol padalang mawa wayang. Jejek nong, jejek nong, jejek nong. Cingit ciri pitulang bajing kacap itu bulu pare seseket tajol padalang mawa wayang. Jejek nong, jejek nong, jejek nong. Ini lagu baruku, nyanyian merdu. Tapi gak enak untuk didengar. Mari kita bernyanyi senandung rindu. Tapi gak enak untuk didengarkan. Malam yang indah walau hati gelisah. Tapi jangan sampai celanamu basah. Jangan didengarkan lagu baruku ini, karena gak enak untuk didengarkan. Ini lagu baruku, nyanyian merdu. Tapi gak enak untuk didengar. Mari kita gembira senandung rindu. Tapi gak enak untuk didengarkan. Malam yang indah walau hati gelisah. Tapi jangan sampai selanamu basah. Jangan didengarkan lagu baruku ini, karena gak enak untuk didengarkan.